bunyi kertas kerusak kerusak kerusak bunyi pulpen telung telung telung sini gue tanda tangan tangan ya. Dengerin ya. Ih, sobek. Terima kasih. Kak Didin minta tanda. Coba itu anak yang di pojok panggil. Panggil yang di pojok itu. Dipanggil aja kan, saya kan baru masuk. Hei, kayaknya dibilang anak udah tua gitu. Nggak tahu, udah pakai seragam juga. Sini kamu. Dari tadi di pojok terus. Kenapa kamu diam aja orang ikut kegiatan? Baru bangun habis pingsan. Masa orang udah toko suruh push up 25 kali. Mana di atas ketinggian batako gua. Disuruh lari, malah diem. Lagian lari gua di belakang di ubur-ubur anjing. Nah, itu lu anak baru juga ya lu anak. Gua anak baru. Baru sempet sekolah dulu. Dulu mau sekolah, nyasar lagi duduk di bangku, Jepang nyerang. Umur lu parah-parah. Umur lu. Iya, ini juga dong. Kebijaksaan kanwil PDK dilegalisir hitung-hitung anak bawang aja. Lo merit si Meing lo mukanya masih saudara sepupu gua gila. Merit banget lo sama si Meing lo. Gua gak mau dengerin lo. Lo Meing kalau tua kayak gini, tuanya kayak Meing nanti. Daripada lo tuanya kayak Dingkli. Lo pasti masih atas utara lo sama Meing lo. Kalau lo mau bilang apa lo, gua hajar lo. Gua panggil Meingnya ya. Meing. Kayaknya Meing bilangnya gak punya sutara kayak lo. Berarti Meing bohong, Meing. Buta juga, kagak bakalan datang. Udah Bambang, Bambang, Biran, Ina. Nanti kamu bikin trio. Ayo semua. Ini kesempatan kamu untuk menonjol. Semua berduduk. Kita latihan nyanyi untuk. Saya kan enggak latihan juga. Pertemuan teman-teman kita di kelas. Ayo Bambang, ambil suara. Ayo. Suara dulu. Lu juga lo, Ki. Nah, masa gue doang. Lu gue doang. Kariman, gua bagian doang aja dah. Kan, kakak kelas bilang. Masa gua dahir, kak, aku doa aja ya kak. Tidak, tidak. Duh kakak. Kita menyanyi kata. Jangan begitu dong kak. Coba. Lagian itu sih. Di antara kalian siapa yang paling paling bagus? Si Burhan tuh jahat, agak dihukum si Burhan tuh. Gue lagi duduk di bangku, kulit gue ditaruhin paku, ditancepin di bangku. Gue udah ke kelas 2 sadar, kulit pantat ketinggalan. Oh, dia tidak salah disangka jaket itu, gak apa-apa. Iya, katanya jaketnya ditinggal. Padahal kulit paha gue tuh. Katanya mau laku itu, yang katanya laku daerah. Oh, inani kekek. Ya. Oh, inani. Kalau lu kayak baca jampe lu. Pangewi apa? Rokok, rokok. Aki bawain ini aja. Apa kayaknya Aki tuh penghayatannya bagus, bawain puisi pas saat nanti api unggun. Ayo latihan sekarang. Ya, boleh. Ya. Ngapain? Ada puisi. Gak ngerti-ngerti murid baru juga. Ya jangan galak-galak dong kak. Itu puisi. Tanda tangan, belum tanda tangan. Belum lengkap tanda tangan dong. Bawa anak puisi dulu baru tanda tangan. Ayo nanti juga dari kakak-kakak kalian akan menyumbangkan apa batako ya. Ayo. Ini apa? Ini puisi juga. Ini puisi. Bareng dengan Aki. Ya. Ayo enggak bareng awas lu. Dinurut sama kakak kelas. Aki. Malam pembalasan. Diterusan dengan Ina. Kurang-kurang malam pembalasan Rambo. Aki dulu. Malam pembalasan Rambo. Diterusan dengan Ina. Malam pembalasan ye. Lo ya? Wah. Ayo buruan. Mau tanda tangan gak? Bunyi desing siang hari. Gop, gop. Bunyi gemerti. Lu teriakan kakak-kakak senior kepada juniornya selamat datang di pendidikan sekolah. Pendidikan. SMA. Lagian, gua mau batal kagokin aja. Ming? Iya. Ming? Iya, gua lagi ngasih tanda tangan ini si Rosi. Apa ya? Sini. Gua lagi ngerjain ini, ada perempuan dua nih. Iya, nyupir-nyupir, tapi jangan mundur terus dong, ada majunya. Kamu orang saya nyupir, kamu ikut-ikut naik. Kan gua dunungan lu. Gua kan bos lu. Ya, bos, ya, bos, tapi kan ada waktunya, bos. Ngomong bos panjang bener. Ya, kan namanya... Gaji pengen gede, setiap bulan 20 juta setengah kurang. Masih nambah 5 juta. Padahal anggaran dari mama 10 juta buat supir. Gua lipat 5 juta. Orang susah jarang lihat duit tuh. Lu jajannya pakai gabah lu. Gua sampai saat ini belum pernah lihat duit puluhan ribu, Nang. Jutaan, padahal jutaan terdiri dari 10 ribuan kan? Sama saya juga jarang ngelihat duit yang namanya 10 ribuan. Bisa tahu urut lu urat susah. Saya makan jarang nasi, bos. Ya. Jarang nasi. Apa, nasi yang dijemur dulu? Bukan. Pokoknya saya gak bisa makan makanan. Ngomong pelan-pelan, jangan gede. Kecilin. Mana bisa. Malah tambah kenceng. Ya orang udah setelannya begini ya gak bisa dong. Pokoknya kamu dimutasikan tidak lagi megang mobil. Eh? Lah cuma megang aja apa susahnya. Artinya... Tidak jadi sopir pribadi saya. Lo masih banyak sopir. Gimana ya? Sih? Kamu, mama lagi jemput sih. Ya, gitulah. Aduh, gimana dong? Saya kan di Purwokerto tinggal. Jadi katanya kalau, Jogja. Jogja kan teman saya, Kartiman. Kok sama mukanya? Lah yang muka sama kan tenggorokan satu, bos. Ya, sekarang kamu minta naik gaji berapa per bulannya? Saya nggak butuh uang, bos. Saya kerja sini kan perlu cuma dedikasi sama dedi ini, sama dedi lo. Dedikasi. Lah saya apakah itu dedikasi? Setiap lewat kamar gua diambil 3 juta, 3 juta lama-lama hilang. Untung itu duit monopoli yang lo ambil. Saya akan kerja ada aturannya, bos. Kalau misalnya saya kerjakan ada 3 bulan kan dalam masa percobaan. Iya. Nah, kan saya baru 2 bulan. Hampir 9 bulan kamu. Lah. 10 hari lagi melahirkan. Lah ya namanya saya kan tidak perlu uang dulu. Yang penting kerja saya baik, dilihat sama bos kan. Nanti baru saya minta gajinya sekian kan gitu. Itu yang lu ambil duluan apaan? Nah itu kan uang bos. Ya harus kira ganti dong. Oh ya nggak bisa. Itu kelihayan supir. Dasar lu. Kurang gimana baiknya gue sebagai bos. Lu kepengen main komputer di kamar gue, lu gak kasih. Bing klik. Iya main. Lu mau main video game di kamar gue kasih sapu. Iya. Kurang gimana baiknya? Saya mau tidur dikasih. Paku payung. Ya bagus lah namanya. Saya terima kasih bekerja di sini. Pokoknya sekarang rencana saya mau tuker jadi tukang kebon, si Ming jadi supir. Bentar gue panggil Mingnya. Ya. Belum. Dari tadi kita sudah ini akan bernafsu ini dipanggil oleh Kak Didin. Kamu juga kerja tidak baik di kebun. Saya lagi sibuk mencari bahan IPA nih. Kamu jangan campur adukan antara sekolah kamu dengan pekerjaan kamu. Lagi praktik, kamu suruh siapa praktik. Itu rumput kamu tanam di tanah, suruh siapa rumput ditanam di tanah. Itu sudah menyalahi peraturan. Jadi mana-mana rumput ditanam di tanah, kalau di pelapon hias namanya. Semua kebun-kebun mama sudah digelar karpet. Itu ayam coba diaur. Jadi rumput itu ditanam di karpet. aku juga sambil di sana kan kemarin menyanyi sambil itu. Cici aku kalau langsung lihat tanah. Ibu gimana kalau nanam rumput di karpet bukannya jadi malah jadi sampah? Ini cacar manusia plastik. Lu cici sama tanah kalau mati lu ditanam di langit-langit. Hidup di zaman modern dan teknologi yang sangat. Dimakan toke lo, jadi tokak tuh lo. Pokoknya lo mati di kerubuti rayap. Hidup di zaman yang teknologi yang canggih, itu sterilisasi perlu. Hei, ini juga kajian rumah di gang kan itu masih selalim itu. Itu ibu kan kalau hari ini dapat rantang susun aja girangnya 3 hari. Gua tahu yang tracknya paling gede punya kredit dan tiker masih lama. Jadi teriak. Jadi saya disuruh jadi apaan ini? Jadi supir kamu. Jadi supir? Ya. Wah, alhamdulillah kalian punya persediaan mobil berapa? Oh, sebentar. Udah lupa sih. Ada 4. Sekarang yang tahun 91, 99, 89 udah dibuang semua. Iya, ada berapa mobil? Ada. Siap aja risikonya. Pokoknya kalau ingin jadi supir saya butuh mobil 1 hari. Iya. Diapain? Jam 10 nabrak 2 kali. Gua asal tahan aja ganti mobil baru. Kita jangan kata naik mobil kita. Oh ya? Bensin aja muntah. Hei, lu jangan mau cari sopir lo. Emang gak kenapa? Lu jangan ngeledek lu, man. Lu yang ngeledek gue, kok malah gue yang... Lu ngeledek gua ngomong. Kenapa lu ngomong sambil melotot begitu? Lah, memangnya begini. Lu gak itu, lu Bambang apa Tongki lo? Jangan jadi supir, ku bilangin lu. Lu kenapa sih dioper jadi supir jadi tukang kebon? Nah ini orang yang gak percaya sama saya. Didin mah emang begitu, kalau orang berduit mah suka kagak percaya. Masalah orang, masalah. Eh masih bagus lu gua jadiin sopir daripada lu gua jadiin kodok lu. Masalahnya kan gini dulu waktu menjemput Yuli itu saya kan. Yuli enggak kelas mainan Yuli. Enggak kelas Yuli. Sini. Apaan orang hikmat pacar lu? Lagian lu juga banyak kesalahan sih ini bang. Salah apa orang saya injek gas, saya injek internet, saya injek, emang saya salah. Iya, lu sih kalau berhenti nyari pilar, nyari tembok, kaca mobil rusak. Iya, udah berapa sih kali angkut mobil rusak? Iya. Lu cariin aja kalau mau jadi supir, lu jadi supir aja, lu setirnya gua copotin semua. Iya, gua beli tambang, gua geret pakai tambang. Ya terserah. Ya terserah, kalian mau pada berhenti di rumah saya? Ya aku berhenti. Jangan. Ya aku panggilin abang gue. Siapa abang lo? Nama gue kan Bambang. Abang gue siapa lo? Ya? Nah, tanya abang gue dari gue panggilin. Dan mumpung mama sedang di luar negeri. Mama saya, mama Bambang. Mama lo kan keluar negeri? Mama Bambang. Alah kemarin lo kebawa kereta pupuk. Oh, iya. Nyasar naik kereta Bima lo, kereta pupuk. Lu mama ke Cilacap. Luar negeri minggu belagu lu lihat kapal aja selamatan di rumah lu. Ya emang kebenaran pas lagi mulit. Alah. Ya gua ngeliat kapal bulan mulit ya mau selamatan. Alah, lu berapa kali naik kapal? Tak terhitung. Jet pribadi setiap hari nongkrong 3. Apa jet pribadi jet pribadi? Hey, Didin kemana? Lagi naik jet pump. Begini. Naik jet kagak pergi-pergi. Ya, Bambang, Bambang pulang dipenting dari rumah saya. Lah kan saya gini loh. Saya dengar si Bambang dipencet katanya. Itu Bambang ada kalau mau ngomong ngomong aja dulu. Lu jangan nyusahin dulu dong. Iya. Bambang biarin dipencet, dia nangis-nangisan. Gue punya pengalaman ya punya pengalaman jadi supir gue cuman nyupiri preman dulu, gue nggak pernah nyupiri yang lain gitu loh. Kamu tahu tata cara untuk menyupiri mama? Menyupiri mamamu bisa gue. Begitu mama keluar dari pintu langsung ikut. Karpet merah harus langsung digelar. Ya digelar. Sampai ke pintu mobil. Terus direndam. Kiper sama lo dijemur. Tapi lo kan mama dia. Gitu. Jadi kalau mama jalan nanti diiringi oleh pembantu 90 orang. Nah, betul 90 orang pembantu di depan anjing pelacak. Jadi gitu loh. begitu sampai di pintu, pintu kamu buka? Pintu kamu buka, mamanya masuknya dijepit. Nah, itu sadis namanya. Itu enggak boleh. Jangan dijepit, diledakkan. Diledakkan. Jadi saya mau ngelamar ini ijazah saya yang tadi untuk Jakarta gitu. Kelakuan rada baik ada? Kemarin gua saya tidak punya kelakuan baik, kelakuan tidak baik ada. Waktu Pop ASEAN itu di televisi, di Prambanan lu masih di Jogja kemarin. Nah, gue ngamani dulu waktu Pop ASEAN itu. Ngamani apaan lu, jadi ganjal bank sistem lu? Itu kan kalau nggak diatur itu pada ribut. Jadi aku kebetulan kepala keamanan di situ. Sebetulnya bukan kepala keamanan, kepala keramanan. Wakil Indonesia sebetulnya mama yang nyanyi. Iya. Mama enak sama yang muda-muda. Iya. Ya, mama nggak pasti bahasa Indonesia. Iya, iya. Gak punya bahasa dia. Iya. Gak pasti bahasa Indonesia, bisa bahasa Dayak. Orang pedalaman. Orang pakai baju aja baru 3 bulan. Oh, biasa memang di luar kan kalau musim panas nudis. Bukan nudis, pakai kulit kayu loh. Itu kalau gak ada gue di Prambanan itu semua udah prik. Wow. Orang-orang dia ada turis juga pernah ditawar ya lu ya? Gue ditawar sama turis. Iya, disangka patung gitu, candi. Gue dulu, ya pengalaman gue banyak soal turis-menuris. Banyak kenal gue. Turis-menuris, ya baca-membaca gitu. Siap, itu tulis-menulis. Itu si Abraham yang dari Belanda itu Abraham, yang gigi ker Abraham. Itu teman gue juga. Sekarang gue disuruh ke Belanda jadi supirnya. Gue nolak. Jangan mundur, ntar keinjek anak orang. Gue gak tahu soalnya jalan-jalan di Belanda. Kok diem lo? Lah diem, sekarang terima enggak? Gua terima, gua baca lo. Ya terserah, panggil kepala bagian personal ya si Miing. Duduk. Terima apa enggak? Urusannya kalau pakai pagar sama gue. Duduk. Nah, ini data gue. Ya, nama siapa? Kardiman. Lengkap? Kardiman si hutang. Woi, si hutang dimana-mana, mana ada orang Jawa. Yang kata itu lupis. Kardiman si Otang tuh orang Manado, ya. Kardiman, lahir tanggal berapa, Man? Gue gak ada kelahiran, gue preman. Ya, udah. Pengalaman kerja? Saka. Pengalaman kerja, gue negarkan anak pelajar, ngumpas, dan jitahin anak kecil. Beraninya sama anak kecil, lo. Preman ketemunya anak kecil, lo. Pengalaman kerja. Pernah. Jadi keamanan di Prambanan, ya. Dalam festival Pop ASEAN, itu juga aku keinjek. Dan keamanan di Jakarta, di PRJ. Jadi apa di PRJ? Aku jagai Monas. Katanya dengar-dengar ada yang mau ngambil emasnya, aku jagai. Ya. 4 hari aku tungguin, gak makan, gak minum, ternyata Monas masih ngejengker aja di situ. Tanya selerinya minta berapa? Minta gajinya berapa? Aku minta seleri, yang lihat dia. Ya gaji itu seleri itu gaji. Seleri yang buat bakso itu seleri, bawang baku. Minta selerinya gajinya berapa? Oh, dobel gua. Minta gaji seleri apa minta gaji doang? Satu. Habis makan apa itu? Satu meminta 1000. Hah? 1000? Sedikit amat. Preman. Dimana-mana kalau orang gaji itu ya. 1000 sebulan. 1000. Sebulan 1000. Dengarkan aku, kamu melihat saja ke sana, kagak ke sini lu. Bukan juga lu. Jangan ke sana saja dong melihatnya. Kemari lah. Apa-apa? Begini dah, ya. Nyampur dah gua ngomong tuh. Kalau di mana-mana orang akan beruang makan sehari pun 1200 adanya. Lu 1000 sebulan makan apa? Lu makan linggi sama lu? Lu gak boleh bedain gitu. Lu gak boleh nyamain kayak gitu. Orang lain sehari 1200. Itu orang lain. Mereka orang baik, gue preman. Gue gak makan, gak mati kelaparan, preman. Alah, lu baru masuk angin aja teriak-teriak lu. Preman apaan? Ya, bukan urusan lo, gue minta gaji 1000 juga. Sekarang tugasnya itu nganterin mamahnya Didin sama adanya paling bungsu Didin. Ada? Ada, anak monyet. kan kembar sama lutung. Ngantar sekolah, jadi kan dia punya bebiak. Sebetulnya mama sudah menghendaki cucu. Iya, mama cucu. Iya, waktu itu udah mau kawin, Didin. Tapi grab cuma nggak jadi. Mama tapi grab, kambingnya perlu kabur. Gini, Man. Mama lagi ngubur-ngubur Monica Sel. Iya.